حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الأخوة Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari asar dari Salafna Salih yang memberikan gambaran kepada kita semua tentang bagaimana akhlak yang menjadikan mereka-mereka rahimahullahu ta'ala menjadi uswah hasanah kita, menjadi orang-orang yang memang pas untuk dijadikan contoh bagi kita semua di dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah tadi kita lihat bagaimana keikhlasan, kejujuran, khusyah mereka, muraqabah mereka, maka kita lanjutkan as-salaf fil khauf minal ujub. Bagaimana salafuna salih takut kepada apa yang namanya ujub. Apa itu ujub? Apa itu ujub? Berkata Abu Wahab Al-Marwazi, beliau pernah menanyakan tentang definisi al-ujub kepada Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau bertanya, mal kibr, apa itu kesombongan? Maka dijawab oleh Abdullah ibn al-Mubarak, antajdarin nas, kamu meremehkan manusia. Memandang manusia lain itu di bawahmu kecil, tidak ada yang pantas setara denganmu, itu sombong. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan sombong di antaranya wa ghamtun nas, kamu menyembelihkan manusia. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas. Ibn al-Mubarak di sini memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dituju dari pertanyaan ini. Sombong di hadapan manusia itu kayak apa? Maka beliau memberikan jawaban singkat tapi padat. Kamu meremehkan manusia itu kamu sombong. Terkadang tanpa kita sadari, kita memandang saudara kita, murid kita, itu kita memandang dia itu lebih rendah. Remeh. Maka hati-hati, kalau-kalau itu termasuk kesombongan. Dalam keadaan Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarrah min al-kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang ada pada dirinya kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi. Kemudian berkata Abu Wahab Al-Marwazi, fasa'altuhu anil ujub. Maka aku tanya beliau, Abdullah ibn Mubarak, apakah ujub itu? Beliau bertanya tentang ujub. Beliau jawab, antara ana indaka syai'an laisa inda khairik. Ketika kamu punya pandangan, kamu itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Itu ujung. Dan tidak cukup memberikan definisi ini, Abdullah ibn Mubarak memberikan tanbih, peringatan. La a'lam fil musallin syai'an syarran minal ujub. Aku tidak melihat bagi orang-orang yang sholat ini suatu yang lebih jelek daripada ujub. Ujub ini yang mengakibatkan dia sombong, meremehkan orang lain. Ujub ini yang menjadikan dia merasa yang paling baik di tengah-tengah orang lain. Ujub ini yang menjadikan seorang tertipu dengan keadaan dirinya yang sesungguhnya. Yang menjadikan lalai dia dari mengoreksi diri. Karena dirinya sudah merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Yang menunjukkan kalau salafuna saleh takut sekali dengan yang namanya ujub. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala berpandangan adalah ujub itu sesuatu yang sangat jelek. Kalau itu ada pada seorang yang menegakkan sholat atau menjalankan sholat. Ya, ini orang-orang yang beriman. Naga barakallahu fikum. Terkadang belajar bersama kita dengan ikhwah. Soal diberikan dari ustaz kita, guru kita. Setiap ditanya, tidak ada yang menjawab. Sampai ke daurmu, ke giliranmu, kamu yang memberikan jawaban. Soal lain datang. Ditanya murid-murid lainnya. Sampai kamu baru terjawab lagi. Kemudian muncul dia. Memang santri di sini, saya paling oke. Okay. Semua pertanyaan ustaz itu muaranya ke saya akhirnya. Hanya sekut, diam semua. Giliran saya pasti terjawab dan ustaznya. Ahsanta. Dan ini setiap harinya hampir seperti itu. Akhirnya dia, saya memang memiliki apa yang tidak dimiliki yang lainnya. Hati-hati, itu berbahaya. Kamu senang dengan keberadaanmu yang seperti itu normal. Tapi kalau itu menjadikan kamu merasa lebih dari orang lain. Dan merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Hati-hati. Berhenti sampai di situ. Jangan dilanjutkan. Bahaya. Yang benar kamu syukuri, alhamdulillah. Zat yang telah memberikan kemudahan kepadaku di dalam belajar. Zat yang memberikan kemudahan kepadaku di dalam beramal. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali ini semua karunia dan kemudahan yang Allah berikan kepadaku. Kemudian wa an ma'mar an ayyub an nafi' au ghairihi. Ada riwayat dari Ma'mar, dari Ayub, riwayat ini bisa dari Nafi' atau yang lainnya. Ini ada di kitab Sifatul Sahwah Ibn Jauzi. Wa qala rajulun libni Umar. Pernah ada seorang yang dia berkata kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan ucapan, ya khairan nas wabna khairin nas, wahai manusia terbaik dan putra dari manusia terbaik. Panggilan istimewa Artinya terbaik di sini, di eranya, di masanya. Dan tidak diragukan Abdullah Ibni Umar di zamannya, zaman tabiin, yang beliau masih ada, memang yang terbaik dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang terbaik untuk semua manusia, khairun nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dahu Abu Bakar wa Umar. Tapi ini masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maka ketika generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini ada yang tersisa di era tabi'in, tentu beliau adalah masuk pada kategori khairun nasi qarni. Sehingga orang ini wajar sebetulnya manggil wahai manusia terbaik di eranya itu. Putranya manusia yang terbaik, sahabat lainnya, yakni Umar ibn al-Khattab. Maka Abdullah ibn Umar meluruskan apa yang semestinya orang ini ucapkan untuknya. Ma'ana bi khairin nas, wala abnu khairin nas. Aku bukan manusia terbaik dan bukan putra manusia terbaik. Barakallahu fikum. Dan ini benar pula kalau dinisbahkan kepada yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, baru Umar. Jawabannya betul. Bukan jawaban yang dibuat-buat untuk merendahkan diri dan menghinakan diri. Yang seperti itu tidak boleh. Di satu sisi memang beliau manusia terbaik di eranya. Di satu sisi masih ada yang baik yang lainnya. Maka beliau membimbingkan, walakini abdun min ibadillah. Aku ini hanya seorang hamba dari hamba-hambanya Allah Azza wa Jalla. Arjullaha Azza wa Jalla wa akhafuhu. Aku hamba yang seperti kalian, mengharapkan rahmatnya Allah Jalla wa Ala dan takut akan murka dan siksanya. Sama seperti kalian. Artinya barakallahu fikum, gak ada yang istimewa dari saya. Saya ini seperti hamba-hamba yang lainnya, mengharap rahmatnya, takut murkanya, sehingga mencari apa yang diridhoi dan dirahmatinya, dan menjauh dari apa yang dimurkai dan diancam dengan azabnya. Sama seperti kalian. Kemudian beliau membimbing bagi orang yang sering memuji orang di hadapan orangnya, walaupun itu benar adanya. Beliau katakan, wallahi lan tazalu birajul hatta tuhliku. Demi Allah, kalau kamu senantiasa tidak berhenti dari yang seperti ini terhadap orang, kamu puji dia di hadapannya, kamu panggil dengan panggilan istimewa di hadapannya, walaupun dia memiliki keistimewaan seperti itu. Kalau kamu tidak berhenti seperti ini, terus seperti itu, niscaya kamu akan membinasakan dia. Namanya orang dihormati, dipuji, dipandang seperti itu, senang melihat orang memuliakan, menghormati, memanggil dengan panggilan-panggilan yang membuat dia terasa istimewa dengan panggilan tersebut dan sikap tersebut. Maka beliau membimbing pada orang ini, jangan seperti itu. Panggil yang biasa. Kemudian juga membimbing bagi kita ketika ada orang seperti itu kepada kita, kita arahkan. Nggak usah berlebihan lagi. Walaupun itu mungkin benar menurut penilaiannya. Tapi kalau itu diterus-teruskan, hamba yang lemah ini khawatir. Muncul ujub yang membahayakan agamanya dan hatinya. Yang membawa kepada kerusakan-kerusakan yang berikutnya. Kemudian barakallahu fikum. Al-Wahhab bin Munabbih rahimahullahu taala, beliau pernah berpesan, "Ihfadu 'anni thalathan." Jaga tiga wasiat ini dariku. Yang pertama, iyakum wa hawa muttaba'an. Waspada kalian dari hawa nafsu yang diikuti. Nuruti hawa nafsu, hati-hati. Wa qarin su, dan teman yang jelek. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan ujub bangganya seorang terhadap dirinya sendiri. Tiga perkara yang harus dijaga, diwaspadai. Harus kalian ingat-ingat pesan ini. Jangan kamu turuti hawa nafsu. Jangan kamu dekati teman yang jelek, yang melalaikan kamu dari akhiratmu. Dan jangan kamu bangga diri dengan keistimewaan yang Allah karuniakan kepadamu. Ini ada di siar ala Aminu Bala. Kemudian Al-Imam Syafi'i Abi Abdullah Muhammad ibn Idris rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan bimbingan kepada kita supaya kita itu tidak bangga diri dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Qal, Al-Imam Syafi'i berkata, "Idza hifta 'ala amalikal ujub." Kalau kamu khawatir, kamu bangga terhadap amalan-amalanmu. Dan kita harus takut, kita khawatir. Fadkur ridha man tatlub. Maka ingatlah ridhonya siapa yang kamu cari dengan amalanmu. Aku ini belajar, aku ini mengajar, aku ini sholat, aku ini amal ini dan itu. Mencari ridho siapa? Tanyakan itu. Kemudian barakallahu fikum. Wa fi ayyi na'imin targhab, dan nikmat yang mana yang kamu cari dengan amalanmu. Kalau nikmat dunia, kalau pujian orang sekitarnya, maka begitu mendapatkan itu mudharat bagimu. Tapi kamu tanyakan, kamu ini mencari nikmat yang mana? Pujiannya orang di dunia, harumnya namamu di orang-orang sekitarmu, atau surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu inginkan dengan amalanmu? Kalau yang kamu cari nikmat di akhirat, maka tidak usah kamu nilai dan timbang apa yang kamu perbuat dengan amalanmu. Istimewa atau tidak istimewa. Kamu berusaha untuk mencari nikmat akhirat dengan amalanmu. Wa min ayyi iqabin tarhab. Dan kamu beramal tadi karena takut iqabnya siapa? Kamu takut dicela manusia. Kamu takut dikatakan jelek manusia, apa kamu takut dengan siksanya Allah Jalla wa'ala? Kamu tanya. Faman faqara fi dhalik shughra indahu amaluh. Siapa yang berpikir seperti ini, memikirkan yang seperti ini, maka akan menjadi kecil amalan itu di sisinya. Karena kalau kita melihat kita beramal dengan amal ini untuk mencari ridhonya Allah yang maha besar, kita merasa kurang pantas yang kita berikan di hadapan Allah Ta'ala. Kecil yang kita lakukan, apalagi untuk mencari ridhonya Zat yang maha besar. Jangankan amalan kecil seperti ini, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam selesai membangun Baitullah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ini, merasa kecil. Untuk diterima saja perlu memohon. Apa kita merasa hebat dengan amalan yang kita kerjakan saat ini, yang kita persembahkan untuk mencari ridhonya Allah? Terlalu kecil amalan kita ini. Mau mokong dada kita, malu. Hanya ini yang sih saya bisa amalkan, hanya ini yang saya bisa perbuat. Bentuknya pun masih compang-camping dari sisi niat ikhlas. Kecil yang kita kerjakan. Dan kalau barakallahu fikum kita melihat apa yang kita kerjakan ini untuk mencari nikmat abadi, nikmat di jannah, terlalu murah. Nikmat yang ada di dunia, makan enak mewah di restoran saja, merogoh kantong dalam-dalam. Ini untuk mencari nikmat surga kok cuma sekian. Hayo kita, selalu kita. Apa yang kita banggakan? Cuma sedikit dari apa yang Allah karuniakan kepada kita, kita keluarkan di jalannya. Cuma sedikit. Tidak seperti para sahabat yang ketika ditanya, apa yang kamu keluarkan di jalan Allah? Abu Bakar menjawab, semua yang aku miliki. Umar menjawab, separuh dari apa yang aku miliki. Lah kita, separuh. Hitungan sendiri. Berapa yang kita sisihkan untuk mencari surga dari apa yang Allah berikan untuk hidup kita. Kecil dan malu kita kalau menyebut. Masih mau bangga. Kamu punya tabungan 5 juta. Berat untuk beli seekor kambing yang cuma 1,5. Atau 1,800. Kamu masih punya sisa 2 juta sekian atau 3 juta sekian. Bangga kamu. Nanti lihat bagaimana salafuna salih kalau dapat rezeki. Bagi mereka tumpuan harta, tabungan harta menakutkan. Dunia yang Allah karuniakan ini menakutkan. Ketika ada sebagian orang tanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, siflana ani dunia. Coba gambarkan wahai Ali bin Abi Thalib tentang dunia. Aqilu au aqsir, kata Ali bin Abi Thalib, yang panjang atau yang pendek tentang dunia ini? Bal aqsir, aqsir, pendek saja. Naam ad-dunya halaluhu hisab wa haramuhu nar. Dunia itu yang halal bagi kita akan dihisab, sedangkan yang haram neraka balasannya. Seperti itu ternyata. Sehingga semakin habis di jalan Allah itu tidak ada yang disisap lagi. Nah, lihat barakallahu fikum. Kalau kita ingat untuk beli surga, Untuk modal masuk surga cuma segitu masih berani bangga. Mobil tiga, satu mobil untuk Allah. Masih dua yang kita peruntukkan untuk kepentingan pribadi kita. Satu banding dua banyak satu. Banyak duanya. Untuk di jalan Allah sekian. Untuk masak, untuk makan pagi, sore. Tidak ada sebandingnya. Untuk makan, untuk perut kita sekian. Yang di jalan Allah sekian. Masih bangga. Yang benar malu kita dengan apa yang kita berikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka pertimbangan ini luar biasa bagi kita. Maka kalau kita melihat apa yang kita perbuat, untuk siapa kita berbuat? Dalam rangka minta balasan apa? Maka kita akan merasa kecil dengan apa yang kita perbuat. Karena yang kita cari adalah ridho Zat yang Maha Agung. Yang kita cari adalah jannahnya Allah Ta'ala. Yang tidak pernah mata-mata manusia melihatnya. Telinga-telinga manusia mendengarnya. Dan tidak sedikit pun terbetik bagaimana nikmatul jannah di benak-benak mereka. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala berpesan, dan ini ada di Syiar Alamin Nubala, beliau menyatakan, faman talabal ilmi lil amali kasarahul ilm. Barang siapa yang menuntut ilmu, belajar agama untuk sebuah pekerjaan, untuk cari kerja, maka ilmunya akan merusak dia. Apalagi masang tarif. Saya ini mutakharij jami'ah. Saya ini alumni Yaman. Tarif saya sebulannya sekian. Hati-hati. Barang siapa menuntut ilmu untuk sebuah amal, maksudnya kerja, kasarrahul ilmu. Ilmunya pasti, saksikan, akan membuat dia rusak. Dia tidak lantang berbicara al-haq. Bahkan dia akan lebih mementingkan keselamatan kerjanya daripada keberkahan ilmunya. Maka beliau katakan, wabaka ala nafsuhi. Dia akan rusak oleh ilmunya dan dia akan menangisi, meratapi dirinya. Waman talabal ilmi lil mudarisi wal ifta'i wal fakhr war riya tahamaka wahtala wasdari bin nas wa ahlakahul ujub wa maqatatul anfus. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menjadi pengajarnya manusia, untuk berfatwa di hadapan manusia, untuk membanggakan diri dengan ilmunya di hadapan manusia, untuk memamerkan kelihean dan kedalaman ilmunya, tahamaka, sungguh dia telah berbuat dungu. Wahtala, dia sungguh telah berbuat angkuh, sombong. Wasdari binas, yang dia akan meremehkan orang lain. Wa ahlakahul ujub, dan ujub akan membinasakan dia. Dan jiwanya akan meratapinya. Akan kerugian yang menimpanya. Barakallahu fikum. Betapa banyak yang seperti ini menimpa orang-orang yang sibuk dengan ilmunya. Tapi untuk irmin urudidunnya, Maka karena itu pantas kalau akibatnya barang siapa yang mencari ilmu untuk dunia, ilmunya akan merusak, akan membawa kepada kedunguan, akan membawa kepada kesombongan, ujub, dan kebinasaan, dan meruginya jiwa. Maka Rasulullah SAW pantas menyatakan, man talabal ilmi yabtaghu bih wajhallah, kama qala, barang siapa mencari ilmu yang sesungguhnya ilmu itu untuk mencari wajahnya Allah, tapi lil urudi dunya, la naam lay naam la yasumu rihal jannah, dia tidak akan mendapati Allah yajidu rihal jannah, dia tidak akan mendapati baunya surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana? Karena kita lihat kalau seorang memelajari ilmu agama ini untuk dunia, maka seperti tadi akibatnya. Dia akan sombong, dia akan meremehkan manusia, dan dia akan binasa dengan ujubnya, bangga dirinya. Kemudian Imam Dhahabi menutup dengan firman Allah Ta'ala, surat Asy-Syams yang ke-9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya. Syekh dinyatakan disucikan dengan amalan kebaikan, dengan perkara-perkara yang menyejukkan jiwanya, membersihkan jiwanya dari amalan-amalan taat dan menjauhi maksiat. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotorinya, yakni orang-orang yang mengotori jiwanya, hatinya dengan fujur wal maksiat. Barakallahu fikum. Maka kita harus berhati-hati. Praktekan apa yang diwasiatkan Imam Syafi'i kepada kita ketika kita beramal dengan amalan yang menurut orang lain mungkin amalan besar. Kalau kamu menuruti pujian orang yang menganggap kamu telah berbuat banyak dan besar terhadap agama, terhadap masyarakat, terhadap muslimin secara umum, ingat, amalan itu untuk mencari ridha Allah masih kurang. Untuk meraih jannahnya Allah masih kurang. Untuk menyelamatkan dari azabnya masih terlalu sedikit. Jangan karena amalan kita, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang selalu didoakan oleh orang yang meriwayatkan hadis-hadisnya ketika menyebut namanya, merasa bekal menuju Allah Ta'ala sedikit. Dan merasa kesuksesan itu masih jauh. Kemudian kita lanjutkan. As-salaf wa karahiyatuhum li syahr. Syahrah, namli syahrah. Salafuna salih, dan bencinya mereka terhadap ketenaran. Berapa banyak orang beramal, belajar untuk menjadi tenar dan terkenal. An Habib ibn Abi Thabit, qala kharaja ibnu Umar dhata yawm fattaba'ahu an-nasun. Dari Habib ibn Abi Thabit, beliau berkata, ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, keluar pada suatu hari dan diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Orang itu kalau jalan, kemudian di belakangnya banyak orang, ini kira-kira orang terkenal atau kurang terkenal? Diikuti. Kalau ada sekarang ini, maaf-maaf, artis jalan, banyak yang ngikuti enggak? Ada yang minta tanda tangan, sekedar ngikuti. Ada yang minta foto bareng, ya, diikuti. Begitu tahu diikuti Abdullah bin Mas'ud, langsung bertanya kepada mereka, faqala lahum alakumul hajah, kamu punya hajat kok ngikuti saya ini, kamu ada kebutuhan dariku? Dijawab oleh mereka, lah walakin uridna annamsi ma'ak. Tidak ada kebutuhan. Saya cuma ingin jalan bareng Anda. Bareng orang tenar. Bareng orang terkenal. Bareng orang top. Tanya abiki-abiki itu. Kalau dia sempat jalan di dekat idolanya, bangga dia dekat orang terkenal. Dan orang ini begitu diikuti, menjadi terkenal. Orang akan tanya, siapa ya dia kok diikuti banyak orang? Dia ini orang besar, makanya dikawal kemana-mana. Jangankan dia kalau jalan, rumahnya itu dia tidur dijaga oleh banyak orang. Beda dengan Rasulullah SAW. Kalau mau ditemui, walaisa fi babi abwab. Abwab yang di pintunya rumah Nabi SAW tidak ada satpamnya. Tidak menghalangi sahabat siapa ingin menemuinya. Tidak ribet. Mau ketemu, ya nanti hubungi dulu sana. Nanti dari sana ke sini, dari ke sini kamu naik ke ajudan. Nanti penentuannya di situ. Hari ini bisa atau besok. Sudah ke situ, ditempuh caranya ke sana, ke ajudannya bilang, Anda kembali 2 bulan lagi ya. Nah, baru kalau saya ikut. Sulitnya. Kenapa? Karena Anda sedang berhadapan dengan orang paling terkenal. Enggak seperti orang-orang yang enggak terkenal, kapan Anda mau ketemu bisa-bisa saja. Beliau ini sibuk, beliau ini. Sudah. Salafun Asoleh enggak suka itu. Kalau ada kebutuhan, sekarang enggak penuhi. Ternyata enggak ada kebutuhan. Enggak. Akhirnya barakallahu fikum Abdullah bin Mas'ud menyatakan irji'u, sudah bubar kalian, balik sana sudah. Fa innahu dhillatun litabi' wa fitnatun bil matru. Karena orang ikuti orang ini kerendahan bagi orang yang ikut ini. Yang ikut ini rendah. Siapa yang ikut itu? Ya coba kalau di sini ada orang jalan pagi, megang tali, terus diikuti dengan yang di tali ini. Yang ikuti ini rendah atau mulia ini? Rendah, ikut, dan jadi belakang. Orang lain, ini pasti cantriknya ini. Ini pasti, apa, jongosnya ini, gitu. Yang ngintil terus di belakangnya. Dan itu fitnah bagi yang diikuti. Bangga saya dikawal. Coba kalau jalan sendiri, tidak ada pengawal, tidak ada apa-apa. Orang lain biasa ini tidak dikawal. Tapi begitu ada kawalan, ada iring-iringan mobil, bahkan depannya mobil polisi, nyala lampunya, dinyalakan lampunya, bunyi suaranya, mesti ini orang top lewat. Tapi coba mobilan sendiri. Walaupun orang top isinya, tidak ada yang anggap orang top. Masa orang top ucul sendirian. Kita lihat sosok para sahabat Ridwanullah alaihim. Diikuti ini, kenapa dia tidak mau? Karena dengan diikuti akan terkenal dia. Siapa itu? Kok banyak orang yang ikut dia? Siapa itu saudara? Biasa-biasa saja. Kalau jalan bareng, nah ya bareng, jangan ikuti sudah. Bareng. Kemudian sampai jam berapa? Dipercepat saja kalau sampai selesai. Ya, nah, baik. Berkata Al-Husain bin Al-Hasan Al-Marwazi. Yang ma'ruf dengan Imam Al-Marwazi. Beliau berkata, qala Abdullah ibn Mubarak, kun muhibban lil khumul. Khumul memang mempunyai beberapa makna. Di antara maknanya adalah khafa'u wa adamu suhrah. Ini orang yang menyembunyikan diri dan tidak ingin tenar. Kata Abdullah bin Mubarak, senanglah kamu untuk menjadi orang yang gak tenar. Walaupun kamu itu memang orang top dan tenar. ketua RT misalnya. Tapi kamu enggak ngetok mah kalau kamu ini ketua RT 017. Sampai orang ini, mana Pak RT-nya yang itu? Enggak ngawai. Artinya senanglah kamu dengan apa yang tidak menunjukkan ketenaran. Yani karahiyatu as-suhrah. Wala tudhir min nafsik annaka tuhibbul khamr. Tapi jangan nampakkan kalau dirimu itu senang untuk tidak tenar. Maksudnya bukan dengan memperburuk diri, menghinakan diri supaya enggak tenar, pakaiannya kayak gembel. Jangan begitu. Kemudian jalannya munduk-munduk, menghinakan diri. Kenapa? Supaya enggak terkenal. Jangan. Juga enggak boleh seperti itu. Karena kalau kamu itu menampakkan aku enggak suka tenar, fatarfa'u nafsak fa inna da'waka zuhud min nafsik wal khurujuka min az-zuhud. Karena kalau kamu menampakkan kamu sok zuhud, sok enggak senang ketenaran, kamu buat-buat begitu, maka sungguh kamu telah mengangkat dirimu. Kamu merasa dengan itu semua kamu menjadi orang yang suhud. Dan sungguhnya itu awal keluarnya kamu dari kesuhudan. Karena kamu ingin pujian manusia dengan sifat rendahmu. Kamu ingin mendapatkan komentar baik karena kamu, Masya Allah, bulan orang yang suhud, begini saja tidak mau, rumahnya saja gede terus, tidak ditembok-tembok. Dan memang orang ini menginginkan, biar gede saja, biar nampak lebih suhud. Nah, ini suhud bukan demikian. Atau dia merendahkan diri supaya kelihatan tawadhu. Sungguh, kalau keinginanmu itu awal dari kamu keluar dari suhud, awal dari kamu keluar dari tawadhu, karena kamu menginginkan suatu yang lebih ada pada dirimu dengan perendahanmu tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa yang demikian ini? Li anna yajuru ila nafsik sana awal madha. Karena kamu melakukan seperti itu dalam rangka menarik pujian orang dan sanjungan. Masya Allah fulan tawadhu, Masya Allah fulan suhud, zuhud, Masya Allah fulan wara, hati-hati, Masya Allah sudah. Bahasa anak-anak sekarang jaim tadi. Jaga ini, masuk talib seperti itu. Talib itu sudah tahu suhud. Ada makanan, Masya Allah, sudah. Yakfi, Allah, kenyang nanti. Membuat berat ibadah dan lain sebagainya. Kalau banyak makanan enak seperti itu, begitu semua pergi. Tangan kanan kiri maju, saku kanan kiri atas, sirwalnya diceng-ceng, Masya Allah. Habis semua. Ketika ada yang, aduh, kok habis ini ya? Tadi teman-teman yang jarang makan enak masuk ke sini. Berapa fikir? Hati-hati. Kita berbuat karena Allah. Zuhud karena Allah. Bukan supaya dipuji sebagai zahid. Tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala cari ridhanya. Bukan supaya dinilai orang mutawadhu. Sudah. Barakallahu fikum. Ini ada di kitab Sifatus Safa. Kemudian barakallahu fikum. Muawiyah ibn Hafs. Beliau meriwayatkan dari Dawud ibn Muhajir. Beliau barakallahu fikum meriwayatkan riwayat dari Ibnu Muhayris. Yang Ibnu Muhayris mendengar dari Fadalah Ibn Abid. Fakultulahu, aku berkata kepada Fadalah, ausini, wasiatilah aku. Maka Fadalah memberikan wasiat. Hisalun yanfa'ukallahu bihinna. Ada perangai-perangai yang Allah akan memberikan kemanfaatan kepadamu dengannya. Yang pertama, inistata'ta an ta'rif wa la tu'raf. Fa'al. Kalau kamu ingin mengenal tanpa kamu menjadi terkenal, lakukan. Wa inistata'ta an tasma' wa la takallam fa'al. Kalau kamu mampu sekedar mendengar tanpa harus berbicara, lakukan. Kamu ingin mengenal orang lain tanpa ingin dikenal, tanpa ingin terkenal. Kamu kalau bisa mendengar saja, jangan bicara. Karena kalau orang berbicara, orang yang mendengar menuju. Jadi terkenal ya, ini pembicara. Nah, barakallahu fikum. Kalau kamu bisa untuk sekedar mendengar, tidak bicara, lakukan. Karena bicara di hadapan orang itu konsekuensinya bisa jadi dikenal. Dan terkenal perkara yang paling ditakuti oleh salafun asalih. Kita lihat, jangankan jauh-jauh. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala selalu menyembunyikan wajahnya dengan kerudung beliau. Karena barakallahu fikum, takut wajahnya dikenali, dan beliau orang yang terkenal, mufti Saudi Arabia. Nah, barakallahu fikum. Sampai tukang taksi pernah sama Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin kebetulan suatu saat dari majelisnya tidak dijemput dengan mobil pribadinya. Naik taksi. Berhenti tukang taksi, ngobrol di jalan. Oh, mau kemana ke sini? Oh, tempatnya Syekh Utsaimin ya. Inam. Siapa kamu? Ana Ibnu Utsaimin. Ana bin Baz. Dikira guyon ini. Syekh Utsaimin juga bilang, tidak mungkin Syekh bin Baz bisa nyetir, beliau buta. Setelah itu, turun di mana ini di jalannya Syekh Utsaimin? Itu di rumah. Lalu mah beliau. Mulai ragu-ragu sopir taksi. Kemudian turun disambut. Isyalan. Duh, beneran. Minta maaf. Saya tadi cuma guyon. Ini tanya mana entah. Ini Utsaimin. Ana bin Baz. Ini diceritakan kisahnya beliau. Saking tidak terkenalnya beliau. Coba kalau pembesar dari ulama selain negeri itu yang para ulamanya benar-benar warasatul anbiya, pengin tenar fotonya di majelis mana-mana. Ini kita orang sana, sopir, udah kenal siapa Syekh Utsaimin. Rahimahullah ta'ala. Ditengok sama Syekh Utsaimin, saya bintas. Tinggi saya mau apa? Kita lihat, ini baru beliau-beliau yang sejaman dengan kita. Tidak senang denar, tidak dikenal, tidak apa. Coba kalau itu orang seperti kita. Oh, kamu main-main ya. Saya benar-benar. Lihat. Masuk, tidak kenal sama saya sampean. Belum memperkenalkan diri kamu siapa gitu. Mesti jawabannya, kamu tidak kenal sama saya. Benar loh saya. Dan marah, ada yang kurang kalau orang sampai tidak kenal dengan kita. Baik. Kemudian beliau berpesan lagi, wa inistata'ta an tajlis wa la yajlis ilaik fa'al. Kalau kamu itu mampu untuk sekedar bermajelis kepada orang tanpa kamu membuka majelis, lakukan. Itu lebih aman, lebih selamat. Sekarang ini orang belajar begini. Saya ingin buka majelis. Saya ingin punya majelis. Kalau mampu saja sudah bermajelis lebih nikmat daripada membuka majelis. Risikonya tenar. Kalau sudah tenar, bahaya. Kalau ada orang yang sampai tidak kenal sama orang tenar, ada yang kurang di perasaannya. Masya Allah, saya ini tenar kok, ada saja yang belum kenal. Ada yang hilang. Ada orang sekedar tanya namanya saja tersinggung. Jenengan sinten? Kan jenengan penduduk pundi? Saya sini saja. Orang sini tidak kenal saya. Saya ini pimpinan ma'had. Ya saya ini. Memperkenalkan diri. Sampean kebangetan tinggal sekitar pondok tidak tahu pimpinannya. Kuper, Pak. Marah dia. Hati-hati. Ketenaran, terkenal memang disukai orang. Tapi kita contoh salafun as-saleh. Semampu mungkin jangan kita ini terkenal. Berat jadi orang terkenal itu. Sampai Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika beliau terkenal dan ada orang yang menyatakan jazakallah anil islami khairah. Semoga Allah membalasi jasa-jasa antum yang besar untuk Islam. Marah beliau mukanya. Dan beliau katakan bajazallah al-islam anil khairah. Semoga Allah balasi Islam itu atas kebaikannya, atas diriku. Man ana wa ma ana. Siapa saya ini Ahmad bin Hanbal? Dan apa yang telah aku perbuat untuk Islam? Tidak ada apa-apanya. Marah beliau. Sekarang ini terbalik. Kamu tidak ingat siapa perintis majelis ini? Merasa telah berbuat baik. Saya merintisnya. Sekarang kamu campakkan begitu saja ya. Ingat. Kacang jangan lupa kulitnya. Kacang selalu melupakan kulitnya. Dia masuk perut, kulitnya tempat sampah. Barakallahu fiikum. Hayakumullah. Seperti ini. Kita merasa telah berbuat banyak. Kita butuh apresiasi umat kepada kita. Harus begini, harus mensikapkan begini, harus posisi begini. Harus tidak meninggalkan kita. Siapa kita dan apa yang telah kita berbuat untuk Islam. Kecil. Bahkan kita merasa malu kalau ada muslim yang seperti kita. Bobotnya, perjuangannya, perhatiannya terhadap agama. Yang terakhir. Yang terkait as-salaf wa zuhud fi dunya wa riyasah. Akhlak salafuna salih. Akhwana. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Bi akhlakil karimah. Semoga Allah memuliakan anda dan saya dengan akhlak yang mulia. Wabil Islam min babil aula. Bagaimana salafun as-saleh itu zuhud terhadap dunia. Terhadap dunia itu cuma perkara yang dia posisikan sebagaimana Al-Qur'an Allah Jalla wa Ala memposisikan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia itu sekedar apa yang tidak kita lupakan. Jangan sampai dunia melupakan kita dari tujuan hidup kita. Bagaimana salafun as-saleh terhadap dunia? Hanya mengambil apa yang dia butuhkan. Sisanya untuk yang lainnya. Di dalam kitab Az-Zuhud, Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan riwayat dari Hisam ibn Urwah, dari Urwah. Beliau berkata, qaddama Umar Sam Umar bin Khattab sebagai khalifah pernah berkunjung ke Syam. Fatalaqahul umara wal udama. Disambut ditemui para pejabat teras dan orang-orang terhormat di negeri tersebut. Tapi beliau mencari pemimpin pula di negeri Syam itu. Beliau tanya seorang, Aina akhi Abu Ubaidah. Mana saudaraku Abu Ubaidah? Beliau juga tokoh di Syam ini. Beliau juga umara di Syam ini. Mana beliau tidak kelihatan? Maka mereka menyatakan, Ya'ti kal'am. Dia akan datang sekarang juga. Faja'a ala naqah mahtumah bihadl. Beliau datang dengan membawa unta yang terikat. Bukan tunggangan yang layaknya sudah lama, mewah, Cina. Dia tuntun. Tidak ada yang menuntunkan untanya. Tidak ada yang memarkirkannya. Pernah lihat pejabat bawa mobil sendiri, nyari di tempat parkir sendiri. Mesti buka pintu, turun, sopirnya yang parkir. Iya. Pernah melihat parkir sendiri. Dikira sopir malam sama satpamnya. Ini beliau bawa sendiri diikat. Fasallama alaihi. Kemudian salam kepada Umar bin Khattab. Kemudian sebagai pucuk pimpinannya Syam, beliau berkata kepada pejabat lainnya, insyarifu anna. Sekarang kalian bubar. Saya ingin berdua dengan beliau. Pejabat tertingginya, markir unta sendiri. Salam. Sudah bubaran. Yang lainnya sudah cukup, gendian saya. Fasara ma'ahu hatta atta manzilah. Kemudian jalan bareng Umar bin Khattab dengan Abi Ubaidah sampai datang ke rumahnya. Fanazala alaihi, mampir masuk rumahnya. Falam yara fi baitihi ila sayfah wa tursah wa rahlah. Maka tidak dijumpai di rumahnya ini kecuali pedang, perisai dan pelana kuda. Itu hartanya di rumah. Maka Umar pun melihat suatu yang halal yang boleh. Lauta khaddamata. Kalau kamu juga punya perabotlah di rumahmu. Gelas atau apa gitu. Kata beliau Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wa ya Amirul Mukminin, inna hadza sayablughana al-makil. Seperti ini apa yang aku miliki ini menyampaikan aku kepada tempat istirahatku. Tenang, nyenyak. Mau dihisap hartanya silahkan hisap. Pedang untuk perang, pelana untuk perang bisa bililah, perisai untuk perang. Digunakan untuk apa ini? Coba kalau punya android ya. Untuk apa androidnya? Oh, neko-neko. Barakallahu fiik. Bahkan tidak bisa istirahat. Chattingan terus. Kita lihat. Yang penting bisa istirahat itu. Nunggu mati. Tidak repot-repot mikirnya. Berani mencoba hidup seperti beliau. Mikir 7000 kali. Kemudian dari Nu'aim bin Hamad juga masih Abdullah bin Mubarak meriwayatkan riwayat dari Muhammad bin Mutarrif. Beliau meriwayatkan dari Abu Hazim terkait dengan ini adalah masih kisah Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Diriwayatkan dari Sa'id, dari Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu, dari Malikuddar. Malikuddar ini maulanya Umar bin Khattab. Ana Umar radhiyallahu taala anhu akhadha 400 dinar. Umar bin Khattab mengambil uang dinar sebesar 400 dinar. Faqala li ghulam, Kemudian beliau berkata kepada pelayannya, idhab biha ila Abi Ubaidah, bahwa 400 dinar ini ke Abu Ubaidah. Thumma dallahu sa'ah, kemudian kamu berdiam di sana sesaat, fil bait, di rumahnya. Hatta tandur mayasna, sampai kamu menyaksikan apa yang diperbuat Abu Ubaidah dengan 400 dinar tadi. Kalau kita dapat uang itu gimana cara kita? Ini sekali-kali makan enak, restoran ayam bakar Wong Solo. Nanti pulangnya mampir Matahari. Nah, habis apa tua? Apa yang diperbuat pantun? Maka berkata Malik Ad-Dar, fadhahaba bihal ghulam. Pelayannya ini pergi. Faqal, kemudian berkata kepada Abu Ubaidillah, yaqulu laka amirul mu'minin khud hadhi. Kata amirul mu'minin, ambil uang ini, 400 dinar. Nah. Faqala wa sallallahu wa rahimah. Tidak lupa dengan yang memberi, Abu Ubaidah mendoakan selawat untuk Umar dan mendoakan rahmat. Sumakala, baru dapat ini 400. Sumakala, ta'aliya jariyah, langsung manggil pelayan perempuannya, sini, idhabi bihadi sab'ah ila fulan, wa bihadi khamsah ila fulan. Nih ambil yang 5 ini untuk sana, ini untuk sana, ini untuk situ. Hatta ansadah, sampai habis. Dia tidak ngambil sedikit. Padahal bahasanya bukan ini disampaikan Amirul Mukminin untuk Anda bagi kepada fuqara, tapi khud, ambil untukmu. Kalau kita ini untuk infak, untuk atau untuk ini, tidak, itu untuk Anda. Alhamdulillah, tidak perlu bagi. Nah, ini lain. Tidak diperintah apapun. Ini sudah hak mutlak saya. Sini, ini yang 5 untuk sana, 6 untuk sana. Ini sampai habis. Beliau mencukupkan apa yang beliau dapatkan dari gajinya. Pemberian ini diberikan kepada yang lainnya. Faraja al-ghulamu ila Umar fa'akhbarahu. Dan pulang setelah tahu yang diperbuat dengan uang tadi, ternyata dibagi-bagi sampai habis. Dikabarkan kepada Umar. Datang pelayan ini, fawajadu kata ada mislah limu'at ibn Jabal. Ternyata Umar sudah dijumpai, sudah menyiapkan suatu yang semisal tadi, 400 dinar tadi, untuk diberikan kepada Mu'ad ibn Jabal. Fa arsalahu biha ilaihi. Nutus ini, bahwa uang ini serahkan ke Mu'ad ibn Jabal. Dan barakallahu fikum, lakukan apa yang lakukan. Datang. Ini untuk Anda ya Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal pun mendoakan wassallahu wassallahu wa rahimahu. Semoga Allah memberikan baikan rahmat. Kemudian manggil juga ya jair wa ya jariyah, sini idhabi ila baiti fulan bikada wali baiti fulan bikada. Baru bagi-bagi ini untuk rumah fulan, ini rumah fulan. Fatala'at imra'atu Mu'ad, istrinya Mu'ad lihat suaminya sedang bagi-bagi uang untuk orang lain. Kemudian istrinya berkata, wa nahnu wallahi masakin. Ini saya juga kekurangan ini. Istrinya. Maka istri ini memohon, kita juga kekurangan, fa'atina, berilah kami dari itu. Akhirnya barakallahu fikum, falam yaqafi kharqati ila dinaron. Dari 400 dinar tadi, dilihat ketika istrinya minta itu tinggal 2 dinar. Tinggal 2. Fadaha biha ilaiha. Ya sudah, nyok. Dikasihkan ke istrinya. 2 dinar. Masya Allah. Dan 400 dinar kebagian 2 dinar. Yang hilang berapa? 398 dinar dibagi-bagi. Kita kalau dapat rezeki untuk kita dibagi ke tetangga kita, kita menyisakan misalnya 100 ribu, kita tinggalkan 2 ribu untuk beli cilok besok. Yang dibagi ya 25 dibagi rata, 75 buat amunisi katanya. Kita lihat suhudnya salafun salih. Akhirnya kembali utusan ini tadi. Fa'akbaro Umar. Fasura bidhalik. Umar gembira dengan itu. Masya Allah. Para sahabat Rasulullah SAW. Innahum ikhwatun ba'duhum ba'di. Mereka memang saudara satu sama lain. Sehingga amalannya sama. Kelapangan rezekinya sama. Kelapangan hatinya sama. Zuhudnya terhadap dunia sama, belum bergeser. Kalau kita mungkin sedikit bergeser ya. Nah, alhamdulillah sedikit bergeser ke arah positif insyaallah. Kemudian barakallahu fikum terkait dunia ikhwah. Saya berpesan ini karena dulu kita mengkaji agama ini untuk mengenal hak, untuk beramal dengannya, untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat kita. Namun mungkin di tengah perjalanan Allah membukakan pintu-pintu kemudahan. Di dalam kita menuntut ilmu, kita dimudahkan untuk memahaminya, diberi karunia ini dan itu. Lain dari itu, di sisi lain diberi kemudahan duniawiyah. Kita bisa lakukan ini dan itu. Kita bisa miliki ini dan itu. Kita menjadi orang terkenal. Menjadi orang terpandang misalnya dengan itu. Kadang yang demikian ini melalaikan kita. Mestinya kita ingat. Sejak awal kita mengkaji agama ini. Ingin cari kebahagiaan akhirat. Maka dengarkan. Apa yang diucapkan Abdullah ibn Mas'ud. Atau yang lainnya. Beliau berpesan. Man aradal akhirah. Man aradal akhirah. Abdaru bidunya. Barang siapa yang ingin akhirat. Dia membahayakan dunianya. Bisa jadi terlantar dunianya. Barakallahu fikum. Ini konsekuensi walaupun di antara sebagian orang akhirat dapat, dunia dapat. Tapi asalnya pada dasarnya orang yang sudah tujuan hidupnya akhirat, bahaya dunianya. Coba ada orang mau kamu ngaji larap misalnya. Nanti langsung ininya dikeluarkan, itunya dikeluarkan. Dulu tidak pernah sodakoh terus. Dulu larinya untuk memperbanyak, memperbagus ini, memperbagus ini. Sekarang larinya ke jalannya Allah. Dan kemudian dia lanjutkan, wa man aradat dunya abara bil akhirah. Siapa yang ingin cari dunia, bahaya akhiratnya. Kemudian beliau berkata kepada kaumnya, ya kaumi, faddaru bil fani lil baqi. Apakah kamu akan bahayakan kehidupan yang kekal dengan dunia yang fana ini? Mestinya yang fana ini gagal, tidak masalah. Mudhara, tidak masalah. Yang penting yang kekal, selamat. Kemudian barakallahu fikum. terkait dengan zuhudnya salafuna salih dengan riyasah, dengan kepemimpinan. Maka ada beberapa asar di sini, yakni dari Amir, dari Sa'ad, yang saat ini seorang pengembala kambing kehidupan hari-harinya. Kemudian putranya adalah seorang pegawai di pemerintahan. Ketika beliau melihat orang-orang pemerintahan seperti putranya ini, dia berdoa, "A'udzubillah min syarri hadza raqib." Aku berlindung kepada Allah dari kejelekannya orang-orang yang berkendaraan ini. Karena orang-orang yang terpandang, pemimpin, itu kadang-kadang menebarkan fitnah. Ingin menjadikan kita ini juga seperti mereka. Alangkah gagahnya kalau saya berkendaraan, berjabatan seperti dia. Maka dia berlindung kepada Allah Ta'ala. Ketika anak ini datang dengan kendaraannya menuju dirinya, anak ini berkata, "Ya abadah, wahai bapak, aradita antakun arabian fi ghanamik." Apa kamu ridho, puas dengan keberadaanmu sebagai pengembala kambingmu ini? Rakyat jelata yang mengembala kambing. Wanas yatanazaun fil mulki bil Madinah. Sedangkan saat ini manusia teman-temanmu sedang berebut kekuasaan di Madinah. Kamu tidak ikut perhelatan mencari posisi misalnya kalau sekarang ini. Dipukul dadanya. Untuk diingatkan. Uskut. Diam kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla yuhibbul abd at-taqi al-ghani al-khafi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Muslim di dalam sahihnya. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah azza wa jalla menyintai seorang hamba yang dia ghani, merasa kaya, tidak butuh dengan apa yang namanya dunia, wal khafi, dan dia menyendiri, menyembunyikan dirinya, tidak tenar dengan jabatannya dan kemasyhurannya, cukup sebagai gembala. Ternyata barakallahu fikum memposisikan ngurusi gembala di padang dan tidak ingin menjabat sebuah jabatan karena dia mendengar kalau Allah menyintai orang-orang yang enggak terkenal. Yang dia cuma rakyat jelata. Yang dia merasa kaya dengan dunia dan hiruk pikuknya dan gemerlapnya. Masya Allah, medeninya siap jadi begitu. Dan terkenal, waduh gimana ini. Semuanya berlomba-lomba untuk menjadi bos. Ya bukan mengirekan diri ya. Akan tetapi ya, apa yang Allah berikan ini kita syukuri. Kita merasa cukup. Dan ngoyo, sudah nikmati. Sedikit banyak yang ada pada kita. Niscaya kita akan merasa kaya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak kurang dengan melirik kanan kiri kita. Cukup. Alhamdulillah. Bisa ibadah, bisa makan, bisa ini, bisa itu. Dan barakallahu fikum, dari Ibnu Wahab beliau berkata, beliau meriwayatkan hadasan Ibnu Luhai'a an Yahya ibn Sa'id Abi Ubaidi Ubaid ibni Abdullah ibn Abdirrahman an Ashhar an Abi an Jiddi anak Utsman istakaru afa. Pernah Utsman beliau sakit, ada pendarahan melalui hidungnya. Dan beliau menyangka ini adalah penyakit yang akan membuat matinya. Fada'a Humran, maka beliau memanggil Humran, Maula Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Dan beliau berkata, "Uktub li Abdirrahman al-Ahda min ba'di." Tulis surat mandat kekuasaan untuk Abdurrahman untuk menjadi pemimpin setelah aku. Fakatabalahu, maka membuat surat, apa surat katibnya ini, sekretarisnya, surat mandat wasiat pemerintah. Fantalaqa Humran ila Abdurrahman, berangkat membawa surat mandat tadi dan berkata, "Al-Busra, kabar gembira ya Abdurrahman." Masya Allah, kabar gembira. Ingin tanya, "Madaka?" Apa itu kabar gembira? "Inna Utsmana qad kadzdzaba lakal ahda min ba'di." Utsman memberikan mandat untuk kamu memegang kekuasaan setelahnya. "Faqama bainal qabli wal mimbar." Berada di masjid, beliau berdiri. Jaraknya dari mimbar masjid sama kamarnya Aisyah yang di situ, makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri dan berdoa, "Allahumma in kana min dhurriyyati Utsman iyaya hadzal amr fa'amutni qabla." Ya Allah, kalau saja Umar akan Utsman akan melimpahkan kekuasaannya kepadaku setelah dia meninggal, matikan aku dulu sebelum dia. Barakallahu fiku. Falam yamkut illa sitata ashur hatta qabadahullah. Tidak tinggal lama setelah doanya ini. 6 bulan setelahnya meninggal duluan benar. Walau sekarang, ya Allah, rantang ganti-ganti ya. Nah, gentenan ngono loh. Ya, barakallahu fiku. Kita lihat. Dan kita tutup pertemuan kita di siang hari ini dengan apa yang diriwayatkan oleh Yusuf ibn Asqab. "Sami'tu Sufyan yaqul, ma ra'aitu zuhud fi syai'in aqallu minhu fi ri'asah." Aku tidak melihat zuhud dalam perkara-perkara itu yang lebih ringan kecil daripada zuhud terhadap kepemimpinan. Kata beliau, "Tara rajul yashhad fil mat'am." Kamu lihat orang suhud dalam masalah makan. "Wal masraf," suhud dalam masalah minum. "Wal mal," suhud dalam masalah harta. "Wasiyab," suhud dalam masalah penampilan pakaian. "Fa inuzi ari asah." Tapi ketika jabatannya dicabut, dilengser, dulu bendahara al-am, kemudian menjadi sekretaris, dulu dari pengurus yayasan menjadi penggembira, "Hama alaiha," demam dia, panas, "Isratuam memang lehaku." Barakallahu fikum. "Wa ada," dan ngamuk memusuhi orang-orang yang menggantikan. "Sudah kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri." Atau masih bisa memberikan masukan lewat, tidak bisa, sakit. Banyak tidak yang seperti ini? Kasus demi kasus membuktikan. Ini ucapan beliau, suhu terhadap kepemimpinan jabatan itu beda. Tidak dipakai lagi, ya sudah, pergi ya sudah. Dulu pemimpin, kok sekarang ini ketua umum, penasihat, sekarang penasihat. Bukan. Sudah. Pergi. Marah. Demam dia. Padahal dia orang dari sisi penampilannya suhud. Makanya hati-hati suhud. Kehidupannya masya Allah. Tapi giliran jabatannya yang disinggung. Amuk dia. tidak bisa suhud dengan yang namanya ini. Maka barakallahu fikum, saya ingatkan kembali, kita sedang berjalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita miliki dari kebaikan, itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah akan tetap memberikan kepada kita atau mencabutnya. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kejelekan, maka kejelekan itu akan jauh dari kita. Maka kita luruskan niat-niat kita. Kita jauhi perkara-perkara yang memudorotkan perjalanan kita menuju ridhonya dan jannahnya. Dan kita berusaha sekuat mungkin untuk belajar dari salafun saleh yang telah Allah tunjukkan mereka telah meraih apa yang mereka cita-citakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua di dalam mempelajari ilmu agama ini. Dan juga di dalam mengamalkan apa yang telah kita ilmui dengan ikhlas. Dan dimudahkan untuk mendakwahkan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Dan diberi kesabaran di dalam menjalankan amalan-amalan ini. Hingga memiliki keistiqomahan. Dan Allah tutup hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adapun pertanyaan dan lain sebagainya, saya lihat di Solo lebih banyak orang yang lebih berhak dari saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga tidak ada sistem tanya jawab. Tanyakan kepada ustaz yang ada di sini. Waktunya lebih panjang dan lebih lama. Nah, wallah.